Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Man hafidha falyaqra. Siapa yang sudah hafal silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi bab at-tawafi 'ala wudu'in. Bab tawaf di atas wudu. Ini tawaf dalam kondisi berwudu suci dari hadas. Terkait dengan persyaratan wudu atau toharah ketika tawaf, ini adalah pendapat jumhur al-fuqaha. Ya, jumhur fuqaha berpendapat wudu atau taharah merupakan persyaratan sahnya tawaf. Tawaf tanpa wudu tidak sah. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ahlu Kufah. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ahlu Kufah yang menyatakan bukan persyaratan. Artinya diperbolehkan tawaf walaupun sedang hadas. Yang rajih pendapat jumhur al-fuqaha. Di antara hujahnya adalah hadis yang akan nanti kita baca. Ini hadis cukup panjang, dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, khudu anni manasikakum, khudu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik kalian. Jadi disebutkan dalam hadis di atas, Rasul berwudu sebelum tawaf. Juga dengan hadis yang lain, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika haid pada hajinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajju, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri, hatta tathuri. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika haid pada hajinya, if'ali ma yaf'arul hajj, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang haji, ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja atau kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah, hatta tathuri, hingga kamu suci dari haidnya kamu. Lafaz ini yang menjadi hujjah yang sangat kuat, larangan tawaf di Ka'bah bagi yang belum suci, yang tidak taharah. Sehingga yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Faham ya? Khulasahnya, tawaf itu dipersyaratkan harus taharah, suci dari hadas kecil dan besar. Barakallahu fikum. Maka kalau ada orang yang tawaf tidak suci, maka tidak sah tawafnya. Jadi paham ya? Yang berikutnya lagi adalah ketika ada orang yang sedang tawaf lalu batal. Dia tawaf lalu batal wudhunya, buang angin, atau dia kepingin buang air kecil, maka barakallahu fikum, tawafnya dianggap batal. Dia harus berwudhu dulu, atau dia buang hajat dulu lalu berwudhu setelah itu, dan dia harus mengulang lagi tawafnya dari putaran pertama. Jadi bukan meneruskan tawafnya, mengulang lagi tawafnya dari putaran pertama. Dipahami ya? Karena dia batal. Misal, dia tawaf dapat 5 putaran. Kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 2. Ya. Menginjak putaran yang ke-6, ngentut, buang angin dia, batal wudhunya, atau kepingin bakar kecil, gak tahan dia sudah, maka dia harus segera berwudhu, keluar dari mataf, tempat tawaf. Kalau misalkan dia kepingin buang hajat, dia harus keluar ke toilet, dia buang hajat, selesai wudhu lagi. Taib. Ketika dia masuk kembali ke mataf, tempat tawaf, mengulang dari awal lagi. Difahami? Jadi bukan meneruskan putaran 6 atau putaran 7. Tapi harus mengulang lagi dari awal lagi, dari nol lagi, putaran pertama lagi. Wah, kata, batal lagi, ngulang lagi, batal lagi, ya ngulang lagi. Dikarenakan wudu merupakan persyaratan sahnya tawaf. Difahami ya? Sehingga ketika mau tawaf itu dianjurkan untuk menuntaskan hajatnya. Ya, tuntaskan, yang mau buang air kecil yang besar tuntaskan. Hah? Yang mau buang angin keluarkan. Sudah tuntas wudu langsung dia tawaf. Sehingga ketika dia tawaf itu nyaman, tidak terganggu oleh ini semuanya. Barakallahu fikum. Nah, di sini penting dipahami terkait dengan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Di antara yang mereka sebutkan ialah persentuhan-sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Barakallahu fik. Pendapat yang sahih dari kalangan para ulama tidak membatalkan wudu. Laki-laki tidak boleh bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi kalau bersentuhan tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang rajih. Adapun ayat Al-Quran yang di An-Nisa, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Aula mastumun nisaa, aula mastumun nisa", atau kamu menyentuh perempuan maka fatal wudunya kamu. Yang dimaksud dengan al-lams ialah berhubungan intim. Jadi bukan sentuhan biasa. Ya, mengumpuli istrinya maka fatal wudunya. Adapun semata-mata persentuhan kulit, pendapat yang sahih tidak membatalkan wudu. Nah, ketika kondisi ramai, kalau pandemi sepi, kalau kondisi yang dahulu sebelum pandemi ramai, itu mau nggak mau ya berdesakan. Kalau berusaha untuk menjauh mengelak nggak bisa, terutama ketika dari mulai rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu tempat yang sangat padat. Wah sudah, tahu-tahu depannya kamu ibu-ibu, tahu-tahu sampingnya kamu pompok, tahu-tahu lu di belakangnya kamu. Jangan lanjut. Nah, para kelas itu. Gitu ya. Terkadang bersentuhan. Di sini pendapat yang sahih tidak batal wudunya. Bisa dipahami ya? Nah, sebagian mazhab terutama mazhab Syafi'i yang mengatakan batal wudunya. Sentuhan tangan, sentuhan kulit batal wudunya. Ini kalau diamalkan ketika itu, wah mungkin tidak tawaf-tawaf dia. Di arah tawaf di tempat yang lengang, mungkin lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang kosong sehingga aman dari sentuhan kulit. Sepengetahuan saya, hatta Syafi'iyah, hatta orang-orang Syafi'iyah tidak mengamalkan pendapat dia dalam bab ini. Ya diamalkan. Allahu musta'an. Dan jangan diamalkan pendapat yang marjuh. Gitu ya. Khulasahnya adalah sekali lagi untuk tawaf dipersyaratkan taharah, suci dari hadas kecil dengan berwudu, suci dari hadas besar dengan cara mandi. Ini dipersyaratkan barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur al-fuqaha wa hadha huwa ar-rajih. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibnu Isa al-Misri. Qala haddatsana ibnu Wahb Abdullah bin Wahb al-Misri. Qala akhbarani Amr ibn al-Harith. Kalau kamu melihat dalam isnad, terutama dalam Sahih Bukhari, Ibn Wahb dari Amr, itu Amr bin Harith. Ibn Wahb namanya Abdullah. Ibn Wahb dari Amr itu Abdullah bin Wahab al-Misri dari Amr bin Harith al-Misri. Kalau kamu melihat dalam sanad, Sufyan an Amr, Sufyan an Amr, maka yang dimaukan dengan Sufyan adalah Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad al-Hilali, dan Amr adalah Amr bin Dinar. Ya, dikarenakan Sufyan adalah orang yang paling lama mulazamah dengan Amr bin Dinar. Sampai Amr bin Dinar sangat tua renta, sampai ada yang mengatakan jatuh alisnya. Dia ngomong itu semua enggak ada yang paham. Yang paham cuman Ibnu Uyainah. Ngerti betul omongan gurunya. Dan Amr bin Dinar dipuji sama muridnya yang bernama Sufyan ini. Dia mengatakan haddatsana Amr wa kana thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan. Kata para ulama tidak membuat dia berhenti melainkan nafasnya habis. Dihitung sampai 9 kali mengatakan thiqatan thiqatan thiqatan. Itu berhentinya karena kehabisan nafas. Tadi saya katakan gitu ya. Thiqatan thiqatan thiqatan gitu. Nah, saking thiqahnya sampai diulang-ulang kata-kata itu. Dipahami ya? Sufyan an Amr, Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar. Baik. Kalau antum melihat dalam isnad Syu'bah an Amr. Syu'bah an Amr. Siapa Syu'bah? Syu'bah Ibnu al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Syu'bah imam ma'ruf. Syu'bah bin al-Hajjaj. Siapa Amr di sini? Siapa Amrnya sekarang? Dia adalah Amr ibnu Murrah. ya, kalau antum melihat dalam isnad Syu'bah an Amr, Syu'bah bin Hajjaj dari Amr ibnu Murrah, semuanya thiqah. Ada Amr, wa Amr, wa Amr, tiga Amr, semuanya thiqah, kita pokoknya berbeda-beda dan muridnya juga berbeda-beda. Qal rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Abdul Rahman bin Nawfal al-Qurashi annahu sa'ala Urwah bin Zubair, bahwasanya Muhammad bin Abdul Rahman bertanya kepada Urwah bin Zubair rahimahullah, faqala ini bertanya tentang masalah haji. Faqala, maka berkata Urwah, qad hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah haji. Berapa kali hajinya Rasul? Berapa kali beliau berhaji? Satu kali. Disebut dengan Hajjatul Wada', karena perpisahan dengan beliau. Berapa kali beliau umrah? Umar. Umar itu jamaknya umrah. Umratun umratan ya Umar. Berarti antum baru sering umrah. Allahumma yasir. Berapa kali beliau umrah? Hah? Sekali. Satu kali. Ketika? Ketika haji wada. Ketika haji wada. Plus umrahnya gitu ya. Masya Allah. Nah. Berapa kali? Beliau umurnya 4 kali. Beliau umrah semasa hidupnya 4 kali. Semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, kecuali ya ini umrah bersama dengan haji wada dikerjakan pada bulan Dzulhijjah. Nah, beliau umrah 4 kali. 3 kali umrah di Dzulqa'dah. Yang umrah yang keempat bersama dengan haji wada di Dzulhijjah. Qala fa akhbaratni Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah adalah khalehnya, bibinya Urwah dari pihak ibu. Faham ya? Urwah bin Zubair. Zubair ibn al-Awam, bapaknya Urwah, itu menikah dengan saudarinya Aisyah, namanya Asma. Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Saudara kandung, saudara seibu. Jawabannya saudara kandung wah saudara seibu. Asma sama Aisyah ini saudara sekandung. Saudara antum saudara enggak tahu. Saudara tiri. Ini maksudnya tiri. Saudara seayah. Bapaknya sama, ibunya beda. Ada yang jawab Masya Allah. Abu Balela. Bukan Balela. Saudari seayah. Asma bintu Abi Bakar. Yang ini Aisyah bintu Abi Bakar. Kalau Aisyah ibunya namanya Ummu Ruman. Kalau Asma ibunya namanya siapa? Allah. Saya juga lupa ya. Alim satu ayah. Sehingga Urwah ini ponakannya Aisyah. Dia adalah anak daripada Asma. Dipaham ya? Nah, kalau Urwah dengan Aisyah, Aisyah itu kholehnya. Kholeh itu bibi dari pihak ibu. Sehingga mendapatkan langsung hadis dari bibinya tadi. Qala fa akhbaratni Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberitakan kepada aku, anna awwala syai'in, bahwasanya yang pertama kali bada'a bihi, dimulai oleh Rasulullah SAW, hina qadima, ketika beliau tiba di kota Mekah, yang pertama kali adalah annahu tawaddo'a. Lafaz ini yang diingin sama Bukhari. Hadza huwa asy-syahid. Lafaz ini yang dimaukan untuk bab ini. Yang pertama kali beliau mulai ketika datang di kota Makkah adalah annahu tawaddo'a. Beliau berwudu, Thumma tawafa bil bait. Kemudian tawaf di Ka'bah. Thumma lam takun umrah. Kemudian tidak ada yang namanya umrah. Ini yang dimaukan kata-kata beliau berwudu kemudian tawaf di Ka'bah. Taib, lafaz ini sabda Rasul atau perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perbuatan. Jadi Rasul enggak mengatakan dengan sabdanya, hendaklah kamu berwudu. Enggak. Hadis ini menjelaskan tentang perbuatannya Rasulullah SAW. Beliau berwudu, kemudian tawaf. Nah, dalam pembahasan ilmu fiqih atau usul fiqih, barakallahu fikum, tindakan Rasulullah SAW itu minimalnya hukumnya mubah, maksimalnya hukumnya sunnah gak wajib. Ya, semata-mata perbuatannya Rasulullah SAW tidak menunjukkan kewajiban. Sementara yang dibahas sekarang adalah wudu itu merupakan syarat sahnya tawaf, artinya wajib berwudu. Sementara hadisnya menjelaskan sebuah perbuatan, perbuatannya Rasul semata, bukan perintah Rasul. Gitu. Perbuatannya Rasul itu maksimalnya sunnah mustahabbah, nggak wajib. Maka dikatakan jawabannya adalah ditambah dengan beberapa hadis yang saya sebutkan di awal. Hadis ini dengan hadis khudu anni manasikakum. Itu satunya Rasul perintah. Khudu anni manasikakum, ambil dari aku manasik kalian. Rasul sebelum tawaf ngapain? Berwudu. Ambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika digabungkan dua riwayat ini, kita menjadi tahu wudu ini merupakan persyaratan. Karena Rasul mengatakan khudu anni manasikakum. Difahami ya? Ditambah lagi dengan hadis Aisyah yang saya bawakan sebelumnya tadi. Beliau mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'arul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kamu lagi haid? Ya, kamu kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang haji. Hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Ini lebih menegaskan lagi bahwasanya taharah itu merupakan syarat sahnya tawaf. Dipahami ya? Jadi bukan semata-mata hadis yang dalam Sahih Bukhari ini, tapi penggabungan sekian banyak riwayat disimpulkan bahwasanya taharah itu merupakan syarat sahnya tawaf. Dan ini pendapat siapa tadi? Pendapat jumhur mayoritas fuqaha. Barakallahu. Sudah ya, selesai pembahasannya. Sekarang kita baca hadisnya, cukup panjang. Dikatakan tadi bahwasanya pertama kali yang dimulai oleh Rasulullah SAW ketika datang ke kota Makkah, beliau berwudu kemudian tawaf di Ka'bah. Thumma lam takun umrah. Kemudian tidak umrah. Tidak ada yang namanya umrah. Artinya apa? Artinya Rasul ketika itu hajinya bukan haji tamattu. Masih ingat tak? Beliau hajinya apa kemarin? Haji qiran. Kenapa haji qiran? Karena beliau membawa hewan hadyu. Difahami ya? Haji qiran ketika datang itu tawaf untuk kudum, bukan tawaf untuk umrah. Makanya sa'inya cuma sekali. Bisa di awal, bisa ketika tawaf ifadah yang dibahas kemarin. Atau untuk Aisyah radhiyallahu anha, beliau hajinya ifrad. Hanya haji saja tanpa ada umrah. Difahami ya? Artinya apa? Ketika itu, ketika mereka selesai tawaf di Ka'bah, sa'i safa marwah, mereka belum tahallul, belum gundul, belum melepas baju ihram, tetapi menunggu sampai datangnya manasik haji, baru mereka tahallulnya ketika manasik haji. Itu pengertian thumma lam takun umrah. Singkatnya, ketika itu bukan haji tamattu. Kalau tamattu umrah dulu, baru ketika waktu haji berhaji setelah itu. Difahami ya? Paham, Ustaz? Harus paham. Lanjut. Tsumma hajja Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian berhajilah Abu Bakar Siddiq, yakni di masa beliau. Beliau berhaji sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kana awwala syai'in, maka yang pertama kali bada'a bihi, yang beliau mulai adalah at-tawafu bil baiti, tawaf di Ka'bah. Tsumma lam takun umrah, kemudian tidak ada umrah. Artinya apa? Beliau bukan haji tamattu. Qala thumma Umar radhiyallahu anhu mithla dzalik, kemudian Umar juga demikian, semisal itu. Yang pertama kali beliau mulai ketika sampai di kota Mekah adalah tawaf di Ka'bah, kemudian tidak ada umrah. Lanjut. Thumma hajja Utsman radhiyallahu anhu, kemudian hajilah Utsman di masanya Utsman radhiyallahu anhu. Faraaituhu awwala syai'in, maka saya melihat beliau. Ini sebenarnya kata-kata thumma hajja Utsman, ini ucapannya Urwah bin Zubair, afwan. Dari mulai qad hajja sampai thumma Umar mithla dzalik, ini ucapannya Aisyah. Ini ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menyampaikan kepada siapa? Kepada Urwah bin Zubair. Difahami? Kemudian pada kata-kata thumma hajja Utsman, ini ucapannya Urwah bin Zubair. Sampai akhir itu ucapannya Urwah bin Zubair. Karena Urwah tidak mendapati masa Rasul, tidak mendapati masa Abu Bakar dan masanya Umar. Beliau mendapati masanya siapa? Masanya Utsman. Sehingga kata-kata ini ucapannya Urwah. Dari mulai Utsman ucapannya Urwah. Qala thumma hajja Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Utsman berhaji. Lihat ucapan dia, faraaituhu. Ini ucapan siapa ini? Urwah. Faraaituhu, maka saya menyaksikan sendiri Utsman awwala syai'in bada'a bihi, yang pertama kali beliau mulai adalah at-tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah. Thumma lam takun umrah, kemudian tidak ada umrah. Thumma Muawiyah wa Abdullah bin Umar, kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar. Dia mengatakan thumma hajjajtu, siapa ini? Urwah. Thumma hajjajtu ma'a abi, kemudian aku berhaji bersama ayahku, yani Zubair bin Awam. Fakana awwal syin bada bihi, maka yang pertama kali beliau memulainya adalah at-tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah. Thumma lam takun umrah, juga tidak ada umrah. Qala thumma ra'aitul muhajirin wal ansar yaf'aluna dzalik, kemudian aku juga menyaksikan sahabat muhajirin sahabat ansar yaf'aluna dzalik, melakukan yang semisal itu. Thumma lam takun umrah, juga tidak ada umrah setelah itu. Thumma akhiru man ra'aitu fa'ala dzalik, thumma akhiru man ra'aitu, kemudian yang paling akhir yang aku lihat fa'ala dzalik, berbuat yang semisal itu, Ibnu Umar, sahabat bin Umar. Thumma lam yanqubha umrah, kemudian tidak dibatalkan oleh sebuah umrah. Artinya niatnya haji, enggak ada umrah sama sekali, bukan tamattu. Beliau mengatakan satu, wahada Ibnu Umar, ini masih ada Abdullah bin Umar, indahum, di sisi mereka, masih hidup ketika itu. Ini Ibnu Umar di sisi mereka masih hidup. Fala yasalunahu, kenapa mereka tidak bertanya kepada beliau? Wala ahad min mawa, dan tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah lampau, dari kalangan para sahabat yakni. Makanu yabda'una bisyai'in, mereka tidak memulai dengan sesuatu pun. Hatta yadu'u aqdamahum, hingga mereka meletakkan kaki-kaki mereka. Minat tawafi bil bait, dari tawaf di Ka'bah. Yani setiap orang yang saya saksikan, yang saya tahu dari kalangan sahabat yang terdahulu, yang pertama kali mereka mulai ketika datang di Mekah adalah tawaf di Ka'bah. Thumma la yahillun. Kemudian mereka tidak tahallul. Artinya apa? Tidak umrah. Betul-betul haji. Imma haji qiran atau haji ifrad. Tidak mengerjakan haji tamattu. Qala wa qad ra'aitu ummi. Sungguh aku sendiri melihat ibuku. Siapa ibunya Urwah tadi? Siapa namanya? Asma bintu Man. Bintu Abdillah bin Utsman, ya. Ya betul ya? Asma bintu Abdillah bin Utsman. Ya betul ya? Ya saya. Ya betul. Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Quhafah namanya Utsman. Nah. Ya, sehingga Asma bintu Abdillah bin Utsman. Asma bintu Abu Bakar bin Abu Quhafah. Yang sering begitu saya mobil. Innaka ya fulan. Ma halu Asma binti Abdillah bin Utsman? Ing sopo iki? Ada yang cerdas. Ini ya Syekh, aywa indak. Ya, ya sahabiyah. Sahabiyah? Aywa, Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ahsanta. Enggak ketemu beliau saya, cuman diceritain. Ceritanya meyakinkan, jadi seakan-akan lihat beliauan gitu ya. Masyaallah. Itu yang Zen yang cerita apa yang ceritai? Jawabannya yang cerita yang Zen tadi. Baik, qala wa qad ra'aitu ummi. Sungguh aku melihat ibuku sendiri Asma wa khalati dan bibiku. Siapa khalanya sekarang? Siapa khalanya? Aisyah bintu nah, Aisyah bintu Abdillah bin Utsman, ya. Aisyah bintu Abi Bakar bin Quhafah. Dan saya melihat ibuku dan khalehku Aisyah hina takdamani ketika mereka berdua sampai di Mekah. La tabtadiani bi syai'in, mereka tidak memulai dengan apapun awwala minal bait. Tidak memulai dengan apapun yang pertama kali melainkan dengan Ka'bah. Ini pertama kali yang mereka kerjakan adalah Ka'bah. Tatufani bihi, yakni mereka berdua tawaf di Ka'bah. Sama dengan sebelumnya yang pertama kali dilakukan oleh ibuku dan khalehku ketika sampai di Mekah adalah tawaf di Ka'bah. Lihat, thumma la tahillani. Kemudian mereka berdua tidak tahallul. Artinya apa? Tidak haji tamattu. Tidak mengerjakan umrah. Tapi haji qiran itu ifrad. Qala wa qad akhbaratni ummi. Berkata Urwah, dan sungguh telah memberitakan kepada aku ibuku. Annaha ahallat. Bahwasanya ibuku ahallat. Ihlal. Ihlal itu niat untuk manasik. Ihlal haji berarti niat untuk haji. Ihlal umrah berarti niat untuk umrah. Ini dilakukan di mana? Di miqat. Apa bentuk ihlalnya? Dia membaca labbaikallahumma hajjan, itu kalau haji. Kalau umrah labbaikallahumma umratan, itu namanya ihlal. Jadi dia melafalkan niatnya, tujuannya untuk manasik. Kalau haji mengatakan labbaikallahumma hajjan, kalau umrah mengatakan labbaikallahumma umratan. Ya, kalau menggabungkan dua niat, dia mengatakan labbaikallahumma umratan wa hajjan. Di mana mengucapkannya? Di miqat. Kalau Madinah, di Dzul Hudzaifah. Ya, di atas kendaraan, begitu kendaraannya bergerak menghadap ke arah kiblat, membaca labbaikallahumma hajjan, itu kalau haji. Labbaikallahumma umratan, itu kalau umrah. Atau tamattu, dia mengatakan labbaikallahumma umratan wa hajjan. Langsung talbiyah, labbaikallahumma labbaik, sampai Mekah talbiyahnya. Itu namanya ihlal. Dia mengatakan telah memberitakan kepada aku ibuku annaha ahallat hiya wa ukhtuha wa Zubair wa fulan bi umrah. Bahwasanya ibuku ihlal, dia saudarinya siapa ini? Aisyah. Wa Zubair, siapa Zubair ini? Apa hubungannya sama ibunya Urwah? Loh, Zubair hubungannya apa sama ibunya Urwah? Zubair hubungannya apa sama ibunya Urwah? Antum. suaminya. Apanya Urwah Zubair itu? Hah? Bapaknya. Nah, santa. Zubair itu apanya Urwah. Apanya Asma? Ya suaminya Asma. Barakallahu fikum. Wa fulan mereka ihlal dengan umrah. Jadi di miqat mengatakan apa? Labbaikallahumma umrotan. Karena ihlal dengan umrah. Qala falamma masahur rukna, maka tatkala mereka mengusap rukun, selesai mengusap rukun. Ini selesai tawaf. Halu rukunnya adalah Hajar Aswad. Ini setelah mereka selesai mengusap rukun, yaitu rukun Hajar Aswad, yakni selesai tawaf dan juga sa'i dan sa'i sama marwah, halu mereka tahallul. Nah, yang ini karena mereka umrah tahallul. Umrah itu cuma tiga pekerjaan. Yang pertama tawaf 7 putaran di Ka'bah. Ini hukumnya rukun tawaf, rukun umrah. Terus 2 rakaat di belakang makam hukumnya sunnah. Kemudian mim zamzam hukumnya sunnah. Langsung tawaf sa'i safa marwah, ini rukun. Setelah itu tahallul. Selesai tawaf, sa'i, tahallul, itu yang namanya umrah. Makanya ketika sampai di Mekah, karena niatnya umrah, beliau tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul. Digunur rambutnya atau dipangkas rata, kemudian lepas baju ihram. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Baik, ikhwan. Hadis ini barakallahu fikum bukan berarti membatasi haji hanya qiran, tetapi ini menjelaskan tentang yang dikerjakan mereka pada masa itu. Seperti yang diketahui bersama, haji ada berapa macam? Ada 3. Ada haji ifrad, haji saja. Ada haji qiran, mengumpulkan haji dan umrah sekaligus, tapi dia membawa hewan hadyu dari negaranya atau dari miqat. Yang ketiga haji tamattu. Kalau haji tamattu, umrah dulu selesai, nunggu musim haji, dia baru haji setelah itu. Dari 3 ini semuanya boleh, tapi yang paling afdal adalah haji tamattu. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan wajib tamattu, tapi jumhur mengatakan semuanya boleh dan yang afdal adalah haji tamattu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Yakfi ikhwan ya. Panjang ini. Bab berikutnya panjang lagi. Nanti dibahas pada keesokan pekan depan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Tafadhal. Al-ba'dhin yu'adhin. Masyaallah. Ada yang bertanya, mengapa di masjid ini tidak ada kotak amal? Apa hukumnya? Mau dikasih? Atau mau nyumbang? Hah? Nama ya, ikhwan. Ini ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Lama sekali ini. Terkait dengan masalah kotak amal. Baik, khulasanya adalah ketika masjid atau takmir masjid memerlukan sesuatu untuk operasional masjid dan segala macam yang terkait dengan pengembangan masjid, membutuhkan yang namanya dana, diperbolehkan untuk donasi. Bisa menggunakan kotak amal atau yang lainnya. Tapi sifatnya insidental. Paham ya? Kondisional, enggak setiap saat. Adapun kalau setiap saat ditaruh kotak amal, setiap saat, enggak peduli apakah masjidnya perlu atau enggak perlu, pokoknya dikasih kotak amal, ini yang perlu diingkari, termasuk tarekahnya Hizbiyyin. Jadi bukan semata-mata kotak amal, tetapi terus-menerus istimrar. Demikian itu yang perlu ingkari. Tapi kalau sesekali misalkan diperlukan ada renovasi segala macam, diajak antum diajak ta'awun segala macam, silakan sumbang antum kumpulkan di kota ini gitu. Atau di dus ini gitu. Atau ada yang buka imamahnya keliling-keliling gitu. Ah, taruh di imamah saya ini. Adalah bas. Insidental untuk kepentingan masjid bukan pribadi. Tapi kalau tiap hari di kota amal taruh terus di situ, itu yang diingat sama Syekh Hafidzahullah. Dan untuk kita alhamdulillah enggak perlu dengan kota amal. Nah, gitu ya. Yang kepengin tahun silakan serahkan kepada yang diserai sebagai petugas ini. Gitu ya. Nah. Hadza huwa. Pembahasan ini yang sering memunculkannya dari kalangan Hajawuroh, pengikutnya Al-Hajuri. Selalu diutuk-utuk masalah kota amal, kota amal, kota amal, kota amal. Mereka mengatakan itu secara mutlak hukumnya haram, termasuk tarqah hizbiyin. Pelakunya langsung dikatakan hizbi. Ini termasuk penyimpangan mereka, barakallahu fikum. Kalaupun ada yang berbuat demikian, kita mengatakan itu tarekohnya hizbi, pelakunya belum bisa dikatakan hizbi. Itu kan hukum vonis, itu harus panjang prosesnya gitu ya. Dan dasar mutlak dikatakan tarekoh hizbi. Yang dari fatwa Syekh Rabi adalah ketika dia terus menerus meletakkan itu di masjid, itu yang enggak ada contoh salafnya, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Mereka selalu mengemukakan isu tasawul, tasawul, tasawul. Pas mereka meminta-minta, meminta-minta, meminta-minta. Tidak paham apa itu tasawul. Allahul musta'an. Sudah pernah kita bahas cukup panjang terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Ala kulli hal, apa yang mereka pahami itu tidak secara mutlak demikian. Ada rincian di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Apa tahallul? Lepas dari apa namanya larangan-larangan umroh atau haji. Sebelumnya kan kamu harus pakai baju ihram, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Setelah selesai rangkaian itu tahallul, kamu dihalalkan dari semua tadi. Ditandai dengan apa? Dengan gundul rambut itu lebih awal, atau dipotong pendek merata. Itu yang laki-laki. Untuk perempuan dipotong bagian di sisir ke belakang, di bagian ujung rambutnya seukuran satu garis, satu apa ini, satu ruas, dipotong merata. Barakallahu fikum. Doa kepada Allah semoga dikasih kemudahan bisa umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin. Jangan pesimis, banyak doa, insyaallah dikabulkan. Cadar bagi wanita khilaf ulama, dan mengatakan wajib atau mengatakan sunnah mu'aggadah. Tetapi untuk zaman sekarang ini, barakallahu fikum, semua ulama menyatakan wajib. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, di antara ulama kita yang di zaman sekarang yang masyhur dengan pendapat sunnahnya, tegas menyatakan di buku beliau sendiri, untuk di zaman sekarang ini wajib ditutup wajahnya dikarenakan zaman fitnah. Sehingga enggak ada khilaf, secara praktek itu enggak ada khilaf. Ditutup semua anggota tubuhnya termasuk wajahnya dikarenakan masa fitnah. Barakallahu fikum. Apakah boleh menggabungkan antara puasa sunnah dengan puasa qadha? Enggak boleh. Yang demikian sepakat fuqaha tidak boleh, dikarenakan secara hukum berbeda. Yang ini sunnah, yang ini qadha. Enggak boleh. Sehingga qadha sendiri, sunnah sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Malaikat Jibril disebutkan dalam hadis memiliki 600 sayap. Hadisnya sahih, Rasulullah memberitakan Rasulullah SAW, Malaikat Jibril memiliki sittu mi'ah janah, 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk. Barakallahu fikum. Nah, Wallahu a'lamu bis-shawab. Jam 7 ya? Apakah menaruh barang di celah sof yang terputus seperti sekarang ini? Bukan terputus, yang berjarak. Mohon maaf, bahasanya saya edit. Tidak mengalami masalah, tidak insyaallah tidak ada masalah. Ketika misalkan antum sekarang sof berjarak, kemudian di sela-sela sof tadi itu dikasih barang, insyaallah labas. Insyaallah labas. Tapi akan lebih bagus ketika dirapikan, ya, supaya tidak kelihatan semerawut. Jadi bukan soft terputus, soft berjarak. Tidak butuh softnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wah wah wah. Antum kok denger aja sih beritanya. Songong. Saya dapat kabar katanya pondok sebelah ini ada yang positif. Masya Allah. Dengar dari mana antum? Pokoknya antum di sini aja. Masya Allah. Saya enggak kurang tahu ya kan. Saya cuma dapat dari masyarakat tetangga saya. 60 orang. Si sabar. Saya tanya, itu reaktif atau positif? Jawaban yang ngasih info ke saya reaktif. Paham bedanya? Paham bedanya enggak? Reaktif itu ketika di rapid reaktif gitu. Kalau reaktif akan diambil, akan dilakukan tindakan yang berikutnya, swab atau PCR. Nah, dari swab akan ketahuan negatif atau positifnya. Gitu bahasanya. Itu saya dengar, enggak tahu kalau dapat yang lainnya wallahu a'lam. Reaktif. Reaktif. Loh kan banyak yang tanyakan, betul masyaallah. Masyaallah. Dengar gitu, dipulangkan aja, dipulangkan, dipulangkan. Justru malah enggak boleh pulang atau sekarang. Dan malah enggak boleh pulang sekarang ini, harus diisolasi lebih ketat lagi. Artinya lebih hati-hati ya. Para profesor masker segala macam, protokol cuci tangan segala macam, lebih hati-hati dan banyak doa tawakal kepada Allah Azza wa Jal sehingga jangan bermudah-mudah dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Reaktif. Alhamdulillah sementara ini kita belum ada, semoga tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Tergantung antumnya, ikhtiarnya antum dan tawakalnya antum. Insyaallah. Pertanyaannya antum pendek tapi panjang jawabannya ini. Apa hukumnya jual beli dengan sistem tukar tambah? Dawa iki. Panjang banget ini. Yang dijual apa, yang dibeli apa, barangnya apa, kan gitu. Panjang. Tunggu aja buku yang kedua, insyaallah. Sudah hampir dicetak, insyaallah sebentar lagi terbit. Ya, insyaallah pertengahan Desember sudah ada bukunya. Buku yang kedua, insyaallah. Judulnya Bisnis Tambah Riba. Akan dirinci di sini terkait dengan masalah tukar menukar barang, tukar tambah barang, barter barang. Ada yang diperbolehkan, ada yang enggak diperbolehkan, barakallahu fikum. Gitu ya. Sampulnya warna biru. Birunya enggak kayak gini sih. Biru apa ya? Biru langit enggak, biru telur enggak, biru dongker cuma enggak begitu gelap. Tulisannya warna kuning. Ya salah. Masyaallah, masyaallah. Zain ya? Insyaallah. Sudah saya share di grup Udazawijin. Sudah lihat covernya kayak apa. Tes gitu. baru cover, belum tahu yang lainnya. Ini sedang dalam proses menuju percetakan insyaallah taala. Jangan cuma senang tanda tangan tok, wocon bacaan bukunya itu biar tahu ilmunya, sehingga enggak usah banyak bertanya lagi. Iya. Assalamualaikum. Mestinya antum baca dengan teliti, antum bisa menjawab soalnya orang, padahal itu bukan pebisnis gitu. Antum santri. Ada yang tanya, tahu jawabannya begini. Hebat. Antum anu ya, pebisnis, tajir. Amin, mudah-mudahan tajir. Saya santri saja. Loh kok ngerti antum? Nah itu hebatnya para santri. Ngerti semuanya karena dibahas dalam fikihnya para ulama. Itu yang kita kaji. Nah, itulah enaknya jadi santri. Bersyukurlah jadi santri. Nah, gitu ya. Nah, ketika antum fokus, antum bisa membahas apa saja. Fikih itu luas, dari thaharah sampai pembahasan masa perbudakan. Antum tinggal antum kuasai ilmu ini, sudah antum bisa bicara apapun dengan ilmu yang antum miliki tadi. Antum misalkan kepingin membahas nama masalah tata negara dalam pandangan fikih Islam, bisa. Ada pembahasannya, antum mengumpulkan jadi satu akwalnya ulama fikih, ulama sekarang, ulama dulu menjadi satu set. Gitu. Hah? Tata negara dalam fikih Islam. Masya Allah. Penulis adalah Fulan bin Fulan. Gitu ya. Siapa yang nulis ini? Ayo. Ih, saya dibaca. Antum ahli hukum ya? Antum kuliah di bidang hukum ya? Enggak, saya nyantri. Bisa tuh bicara. Dan syar'i dengan bimbingan kitab sunnah dengan akwalnya para ulama. Bukan tata negara dari orang barat dengan fikih Islam. Diterangkan ini yang syar'i, ini yang tidak. Nah, kan gitu. Mau apa lagi? Membahas apa lagi? Nah, rumah tangga Ustaz. Tunggu buku yang ketiga masalah rumah tangga insyaallah. Sedang saya garap sekarang, lagi saya tulis bukunya. Konsep indah rumah tangga sunnah. Biasa. Insyaallah ini. Semoga selesai sebelum lulusnya antum. Kalau selesai sebelum lulus, zen. Jadi antum beli, lulus, praktekan. Gitu ada? Ada ilmunya insyaallah. Bisa antum membahas barakallahu fikum. Itu semuanya dengan ilmu syar'i. Makanya semangat thalabul ilmi itu semangat. Ya. Manfaatnya sangat besar. Antum bisa memberikan faedah untuk umat dengan ilmunya antum ini. Barakallahu fikum. Ya. Jadi faedah untuk antum sendiri, jadi anak yang saleh, antum beramal dengan ilmu dan memberikan manfaat ilmu kepada umat. Sumbangsih untuk umat dengan ilmunya antum. Barakallahu fikum. Cukup ya? Jam 7 ya. Cukup ya? Sudah. Nanti cara berikutnya nanti jadi libur lagi nanti. Sudah ya? Wes. Kamu masih sampai sehari? Pertanyaannya, wih, ini kok pertanyaannya tajam sekali nih. Yang tanya orang Kendari kayak ini, apa manhajnya Abdul Musawwir Ustaz? Loh, wah, ini kayaknya orang Kendari yang tanya ini. Ya, kita doakan semoga Allah azza wajalla mengampuni segala dosa-dosanya. Bagaimana musika ya, kita tahu sifat terjang dia kata Rama Syafa'al, dia di akhir bersama dengan rombongannya Musafiqah. Jadi doakan ampun, semoga diampuni semua kesalahan-kesalahan dia. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bishawab, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.